Allah dalam sebuah karyanya, sebuah kisah yang sangat-sangat mengagumkan dan perlu kita jadikan sebagai modal untuk kita menjadikan dunia ini sebagai surga kita. Barakallahu fikum, bebas dan lepas dari penjara, bebas dan lepas dari tawanan-tawanan di dalam hidup. Pelajaran yang terakhir kita ambil, bagaimana pengakuan seorang imam di saat rasa takut itu datang yang sangat muncul su'udzon. Dunia yang luas ini terasa sempit. Kata beliau, kami mendatangi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Maka tiadalah dia melainkan kami melihatnya dan kami mendengar ucapan-ucapannya. Kemudian hilanglah semuanya itu yang dirasakan oleh beliau bersama tentu yang lain dari murid-murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Berubah ketakutan menjadi dada yang lapang, menjadi sebuah kekuatan. Berubah zon itu menjadi sebuah keyakinan. Su'udzon, sempit dunia ini berubah menjadi tumaknina, ketenangan dan ketenteraman. Kita langsungkan, kemudian beliau mengatakan rahimahullah, fasubhana man ashhada ibadahu jannatahu qabla liqa'ihi. Maha suci Allah yang telah mempersaksikan kepada hamba-hambanya surganya sebelum perjumpaan dengannya. Subhanallah. Maha suci Allah Azza wa Jalla yang telah mempersaksikan hamba-hambanya surganya sebelum perjumpaan dan pertemuan dengannya. Wa fataha lahum abwabaha fi daril amali. Dan maha suci Allah yang telah membukakan buat hamba-hambanya pintu-pintu surga itu di negeri amal ini. Fa atahum min rauhiha wa nasimiha wa tibiha. Maka datanglah kepada mereka bau-bau yang wangi, semerbak, hembusan-hembusan angin surga itu. Famastabragha qawahum litalabiha wal musabaqati ilaiha. Yang mengundang, memanggil untuk meluangkan segala kekuatan mereka untuk mencarinya, ai surga itu, dan untuk berlomba-lomba mengejar surga itu. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa kana ba'dul 'arifin yaqul. Sebagian ahlul ma'rifah mengatakan, law 'alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi lajaladuna 'alaihim bisuyuf. Kalaulah para raja, putra-putra mahkota itu mengetahui apa yang kita miliki, apa yang kita ada padanya, ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, kelapangan dada, dan seterusnya. Kalau para raja itu, dan putra-putra mahkota mengetahui apa yang kita berada padanya, niscaya mereka akan perangi kita dengan pedang-pedang. Mereka akan menyingkirkan kita, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala sering mengungkapkan ucapan ini untuk membesarkan jiwa-jiwa kita yang sedang belajar ilmu agama. Ketenangan dan ketenteraman jangan anggap akan dimiliki oleh orang yang punya kedudukan tinggi, taruhlah nomor satu di negeri kita ini, terrepotkan dengan urusannya. Susah untuk mendapatkan ketenangan dan ketenteraman, barakallahu fi. Maka oleh karena itu, kalaulah mereka itu, para raja mengerti, putra mahkota mengerti, niscaya mereka akan singkirkan kita dengan pedang-pedang mereka. Apa kata Syekh Mukbir rahimahullah setelah beliau menukilkan ini? Walakin hurrimu. Akan tetapi mereka dihalangi. Mereka dicegah untuk mendapatkannya, barakallahu fikum. Subhanallah. Wa qala akhar, berkata yang lain, masakin ahlud dunia, miskin, orang-orang yang diperbudak oleh dunia. Kharuju minha, mereka keluar dari dunia. Wa madzaqu athyaba ma fiha, mereka tidak merasakan, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, mereka tidak merasakan kelezatan apa yang ada padanya. Subhanallah. Kalimat yang sangat-sangat agung, barakallahu fikum. Agar kita menyadari, ya ahlas sunnati wal jamaah, bahwa kita ini berada dalam nikmat yang besar. Kita jaga, kita pelihara, kita lindungi, jangan sekali-kali menukar nikmat ini dengan secuil duniawi, barakallahu fikum. Masakin ahli dunia, kasihan penduduk ahli dunia, orang-orang yang telah menjadi budaknya dunia, keluar dari dunia, kata beliau, namun mereka tidak merasakan kelezatan, kenikmatan, kebagusan, ma fiha, apa yang ada di dalamnya. Mari kita langsungkan. Qila, lalu dikatakan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa ma athyabu ma fiha, apa yang paling terbaik, paling bagus, paling wangi, paling segala-galanya terdapat di dunia ini, apa? Qala mahabbatullahi ta'ala wa ma'rifatuhu wa zikruhu au nahwu hadha. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa yang paling baik, yang paling bagus terdapat dalam kelezatan hidup dunia adalah cinta kepada Allah. Subhanallah, barakallahu fikum. Mahabbatullahi ta'ala, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berpengetahuan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang semisal ini, kata beliau rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi ingat, bahwa kelapangan dada, tenangnya jiwa, itu merupakan surga di dalam hidup dunia ini. Maka beliau mengatakan, ingin memberitahukan kepada kita, ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan yang kita akan peroleh, kelapangan dada, luasnya jiwa, ternyata itu buah dari kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jal, pengetahuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala akha innahu latamurru bil qalbi awqatun yarqusu fiha tarban. Pada kesempatan yang lain Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa qala akha, sesungguhnya berlalu dengan hati ini awqat, waktu-waktu, innahu latamurru bil qalbi awqat yarqusu fiha tarban. Hati itu benar-benar riang gembira padanya, awqat. Sesungguhnya telah berlalu terhadap hati ini waktu-waktu yang yarqusu fiha tarban, riang gembira. Kalau bahasa yarqusnya joget, maksudnya riang gembira sangat. Wa qala akhar innahu latamurru bi awqatun aqul in kana ahlul jannati fi mithli hadha innahum lafi aishin tayyibin. Di kesempatan yang lain Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, sesungguhnya berlalu padaku waktu-waktu aku mengatakan, kata beliau, kalau sekiranya penduduk surga seperti ini, sungguh mereka itu berada dalam kehidupan yang sangat baik. Sekarang merubah dunia yang penuh dengan ujian ini jadi surga, ya tentu butuh perjuangan. Butuh barakallahu fikum pengorbanan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menceritakan masa-masa perjuangan dia di dalam penjara dan di luarnya. Kata beliau, sungguh telah berlalu padaku waktu-waktu. Kalau sekiranya penduduk sorga kondisinya seperti ini, maka sungguh mereka berada di dalam kehidupan yang sangat baik. Lah yang berat menjadikan dunia ini menjadi surga, itu yang berat. Namun sedikit tidaknya kita sudah berupaya. Kita sudah berusaha. Dan sedikit tidaknya kita sudah mengambil bagian mencoba menjadikan dunia ini surga, jatuh lagi. Kita jadikan sebagai ujian, bangkit lagi, terus demikian. Ya sesuai dengan tajaddud iman kita, terus berubahnya iman kita barakallahu fikum. Tentu kondisi yang kita bisa merubah diri padanya itu adalah kondisi yang terbaik di dalam hidup. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, mari kita sama-sama untuk kemudian mengecamkan, mempelajari kalimat-kalimat yang sangat agung ini, agar kita mengerti bahwa kita ini memang kepingin menjadikan dunia ini sebagai surga sebelum pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita langsungkan. Qala fa mahabbatullahi taala wa ma'rifatuhu wa dawamu dzikrihi wassukunu ilaihi wattuma'ninatu ilaihi wa ifraduhu bil hubbi wal khaufi wal raja'i wat tawakkuli wal mu'amalati bihaitsu yakunu huwa wahdahu al mustawli ala humumil 'abdi wa 'azamatihi wa iradatihi huwa jannatud dunya. Allahu akbar. Kata beliau barakallahu fikum, mencintai Allah azza wa jalla, berpengetahuan tentangnya, terus mengingat Allah, sukun ilaihi, tenteram menuju Allah, tenang kepadanya, dan mengesahkan dia dalam kecintaan, dalam rasa takut, harapan, tawakal, wal muamalah, dan berbuatnya kita esakan Allah padanya, bihaitsu yakun, dengan cara bagaimana, dengan bentuk dia semata yang berkuasa, yang menguasai tentang keinginan-keinginan hamba, kemauan-kemauan hamba. Itulah surga dunia. Barakallahu fikum. Lah, untuk mengecek seperti ini kan ya tidak sembarang ya, tanpa melalui belajar ilmu agama. Meluruskan niat saja kita rasakan berat sekali. Ya, barakallahu fikum, kemauan-kemauan kita berat kita lakukan. Tapi kalau kita sudah meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang berat. Kalau kita sudah mampu mewujudkan ini di dalam hidup, kata beliau, itulah dia surga dunia. Coba perhatikan baik-baik. Ternyata ini adalah amalan-amalan besar kalbu kita. Ketenangan, ketenteraman itu ada di dalam hati. Mungkin kita pernah menjumpai di dalam hidup, kita berupaya memperlihatkan lahiriah ini tenang, tenteram. Tapi barakallahu fikum, kalau tidak didasari oleh qalb yang tenang dan tenteram, sebentar umurnya. Sebentar, barakallahu fikum. Tapi kalau dasarnya ini cinta dia, pengetahuan dia, ketenangan, rasa takut, harapan, tawakal, semuanya itu adalah amalan-amalan qalbiyah. Insyaallah antum akan melihat dia tenang dan tenteram bawaannya. Memang itu adalah buah dari apa yang tertancap dalam sanubari. Barakallahu fikum. Awek. Masyaallah. Iya, kita lihat dia tawadhu, kita lihat dia tenang. Orang lain mungkin sedang gusar, iya, sedang tersibukkan ini, sibukkan itu. Dia tenang dan tenteram. Barakallahu fikum. Untuk mewujudkan surga dunia itu ternyata sekali lagi berjuang. Alhamdulillah kita sedang berada pada upaya menuju ke arah demikian. Tadi sudah kita gambarkan di depan. Ya, terkadang kita menemukan itu, terkadang kendor. Ya, begitulah iman yang ada pada diri kita. Maka keberadaan majelis ilmu ini untuk terus saling ingat mengingatkan, saling bangkit membangkitkan, saling membakar semangat. Kita berharap faedahnya di dalam hidup ini. Barakallahu fikum. Wan na'imu alladzi la yushbihuhu na'imun. Sebuah nikmat yang tidak akan menyerupainya nikmat apapun. Tidak ada. Ketenangan, ketenteraman, rasa takut, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kemauan kita sangat banyak. Kalau kita mau kumpulkan kemauan hamba-hamba, tidak akan pernah mampu kita. Ini beda, itu beda, ini beda. Kan begitu. Kalau kita melirik kepada manusia, mungkin gila hidup ini. Ya? Tidak, kita tidak akan pernah tenang dan tenteram. Tapi kalau kita arahkan semua kemauan saya, kemauan misalkan istri saya, anak saya di dalam hidup, terus kita arahkan semuanya atas kemauan Allah Azza wa Jalla, tenangkan. Tenang hidupnya. Ujian datang, oh iya. Hadapi dengan barakallahu fikum, tenang, tenteram, tidak gusar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah akan ada datang penyelesaiannya. Kalau kita benar-benar menjaga diri, barakallahu fikum. Tapi kalau kita mendengar sentilan sana, sentilan sini, oh, tidak akan pernah kita bisa berbuat. Iya. Kondisi kita sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla melalui anak kita, melalui istri kita. Sudah diuji demikian, belum lagi suara sana, suara sini. Kalau barakallahu fikum, kita masukkan ke dalam hati itu semua, kita tidak bisa berbuat apa-apa. lemah. Barakallahu fikum. Lemah bagaimana? Karena beban mikir itu. Padahal jangan dipikir. Yaitu kita dibutuhkan apa butuh pendekatan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla dalam menyelesaikannya. Kalau engkau sabar, akan ada jalan penyelesaiannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan yang kita cari, barakallahu fikum. Kalau kita mau tampil ingin seolah-olah kita mampu menyelesaikan, jangan. Jangan sekali-kali. Kita akan tidak punya kesanggupan di belakang hari. Lebih menyesal lagi. Barakallahu fikum. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bimbingannya, arahannya, hati kita, kemauan kita, keinginan kita, semuanya akan terwujud kalau Allah menghendaki. Kemauan siapapun dari hamba-hambanya, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu tidak ada nikmat yang menyerupainya. Nikmat yang disebutkan ini, tidak ada satupun nikmat yang menyerupainya, barakallahu fikum. Wa huwa qurratu ainil muhibbin wa hayatil arifin. Inilah dia barakallahu fikum, qurratu ain, penyejuk mata al muhibbin, orang-orang yang mencintai. Inilah dia penyejuk mata kehidupan orang-orang yang arifin, orang-orang yang berilmu, barakallahu fikum. Inilah dia penyejuk matanya, rahimani wa rahimakumullah. Bisa dia mendapatkan ujian dari manapun datangnya, dia bisa menghadapinya dengan kesabaran, dengan ketenangan, dengan ketenteraman, barakallahu fikum. Dia tampung suara sekian banyak yang datang mencela dia, menjatuhkan dia. Insyaallah, dengan terus dia melakukan koreksian, Allah Azza wa Jalla akan berikan jalan keluar, barakallahu fi. Tapi kalau kita gusar, kita berupaya bantah sana, bantah sini, tolak sana, tolak sini, rahimani wa rahimakumullah, akan lemah bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Wa innama tuqirru uyunun nasibi. Taqirru, qarra, yakirru. Taqirru uyunun nasi bihi ala hasabi qurrati a'yunihim billahi azza wa jalla. Allahu akbar. Kata beliau, sesungguhnya sejuknya mata manusia itu terkait, tergantung dari sejuk matanya bersama Rabb Subhanahu wa Ta'ala. Wa innama taqiru uyunun nasi bihi ala hasabi qurrati a'yunihim billahi azza wa jalla. Faman qarrat aynuhu billah qarrat bihi kullu aynin, kullu aynin qarrat bihi kullu aynin. Wa man lam taqir aynuhu billah taqatta'at nafsuhu ala dunya hasaratin. Barang siapa yang sejuk matanya dengan Ar-Rabb, maka akan sejuk matanya dengan segala. Qarrat bihi kull ain, akan sejuk pandangannya. Dan barang siapa yang tidak menjadikan penyejuk matanya itu dengan Allah Azza wa Jalla, maka akan tercabik-cabik, terputus jiwanya. Taqatta'at nafsuhu, tercabik-cabik dirinya di kehidupan dunia dengan penuh kerugian, penyesalan, barakallahu fikum, hasarat, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang beliau ingin memberitahukan, siapa sih yang bisa merasakan ini semua? Siapa? Siapa yang akan mempercayainya? Wa innama yusaddiqu hadza man fi qalbihi hayatun. Yang akan membenarkan ini semua, bahwa dunia itu ada surga, Dan orang tidak akan bisa memasuki surga akhirat sebelum dia mampu memasuki surga dunia. Dan ini gambaran-gambarannya yang beliau sebutkan tidak akan membenarkan ini semua. Wa innama yusaddiqu, sesungguhnya yang akan membenarkan ini adalah orang yang hatinya itu hidup. Wa amma maitul qalbi, adapun orang yang mati hatinya, fayuhishu kamaluhu, sangat mengerikan dan menakutkan, membahayak mengerikan kepada engkau, maluhu hartanya, malu. Barakallahu fikum. Jadi kalau akan disebutkan bahwa kita akan diuji dalam setiap saat dengan orang-orang yang seperti ini. Thumma fasta'nis bighaibatihi ma amkanat. Kemudian perilaku, sikap, cara hidup engkau, hendaklah engkau bersukaria di saat orang yang mati hatinya itu tidak ada di hadapanmu. Lakukan riang gembiralah engkau. Fa innaka la yuhishuka illa huduruhu indak, karena sesungguhnya tidak ada yang mengerikan buatmu kecuali kehadiran ia di sisimu. Orang yang mati hatinya, tidak ada yang mengerikan dirimu sendiri kecuali kehadiran orang yang mati hatinya itu di sisimu. Fa idza betulita bihi, kalau ternyata anda dicoba dan diuji dengannya, dengan teman seperti itu, fa'tihi dhahirak, ya sudah, pergaulilah dengan lahiriahmu, watarohhal anhu biqalbik, anda lari dengan hatimu darinya, lari. Kalau misalkan kita diuji dengan orang yang seperti ini, taruhlah maaf-maaf, terkadang ada ya al-um mengeluh, maksudnya bukan di sini ya, dari tempat yang lain, suaminya ini, suaminya gitu, pelaku maksiat awam. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla mendahulukan barakallahu fikum dia untuk mendapatkan hidayah, al-um ini diuji oleh suaminya seperti itu. Maka nasihat yang antum bisa berikan kepadanya, fa'atihi zahirah. Fa'atihi, fa'atihi, kalau dia wanita, ya berikan lahiriahmu. Namun anda pergi dengan hatimu darinya. Wa farikhu bisirrik, maka pisahkan dirimu dengan, pisahkan dia dengan rahasiamu. Wala tushta tushghil bihi amma huwa aula bika, jangan menyibukkan dirimu dengan apa yang lebih utama bagimu. Jangan. Kalau kita diuji, punya teman barakallahu fikum seperti ini. Tapi alhamdulillah, barakallahu fikum, tentu ini nikmat dari Allah Azza wa Jal. Dengan ilmu yang kita pelajari, dengan amal-amal yang kita sudah lakukan, insyaallah teman-teman kita di lingkungan yang baik ini semuanya menginginkan kebaikan barakallahu fikum. Berarti yang ada adalah saling bahu-membahu, saling topang-menopang, saling kuat-menguatkan, saling dukung-mendukung fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla, kalulah dengan teman yang mati hatinya, ini cara kita bergaul bersamanya. Barakallahu fikum. Wa'alam annal hasrata kullal hasarah al-ishtighalu biman la yajurru alayka al-ishtighalu bihi illa fauta nasibika wa hadzika min Allah azza wa jalla wa inqita'aka anhu wa dhaya' waqtika alayka wa dha'fa azimatika wa tafarruqa hammika. Ketahuilah bahwa penyesalan yang sebenar-benarnya penyesalan, kesedihan yang sebenar-benarnya kesedihan adalah menyibukkan diri dengan orang yang tidak menggeret kesibukanmu dengannya kecuali luput ganjaranmu, luput bagianmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kerugian. Kalau kita punya teman, kesibukan kita dengannya ternyata menghilangkan bagian kita dari Allah Azza wa Jalla, kurang barakallahu fikum, berkurang imannya, berkurang zikirnya kepada Allah, lemah segala-galanya. Kita sibuk dengan orang tersebut, barakallahu fikum, maka ini adalah kerugian. Putusnya engkau dari Allah, sia-sianya waktu engkau atas waktumu, lemah kemauan dan keinginanmu, dan tercabik-cabik urusanmu, maka ini adalah penyesalan, kerugian, barakallahu fikum, yang sangat kegagalan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kan kita juga menjumpai di dalam hidup apa yang beliau sebutkan ini. Ada orang yang menyibukkan barakallahu fikum sampai luput kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza bulita bihadza, kalau engkau diuji dengan ini semua, wala budda laka min, dan pasti dan harus engkau menghadapi itu. Apa yang kita lakukan? Beliau memberikan sebuah upaya, langkah. Fa'amilillah ta'ala fihi wahtasib 'alaihi ma amkanaka wa taqarrab ila Allah ta'ala bimardatihi waj'al ijtima'aka bihi mutajiran laka la taj'aluhu khasaratan. Kalau engkau diuji dengan ini, teman yang seperti ini, dan itu mesti harus terjadi, maka bermuamalahlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada orang tersebut. Carilah ridha Allah, keikhlasan semampu engkau, dan dekatkan dirimu kepada Allah dengan ridhanya fihi, pada teman engkau itu, dan jadikan pertemuan engkau dengannya, berkumpulnya engkau dengannya, mutajiran lak, anda sedang berniaga. Jangan engkau jadikan sebuah kerugian padanya. Bagaimana gambarannya ini akan beliau sebutkan dengan sebuah permisalan. Ya. Kalau kita diuji dengan teman yang seperti ini, berarti kita harus menjaga hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga keikhlasan kita di dalam bermuamalah. Dan kalau kita diuji harus berkumpul dengan orang seperti itu, hendaklah anda berniaga dengan keuntungan dan tidak menjadikannya sebuah kerugian. Wa kun ma'ahu karajulin sa'irin fi tariqihi. Jadilah anda bersamanya seperti seseorang yang sedang berjalan. Sa'ir, berjalan di perjalanannya. Ya, di tariqihi, di jalannya, sedang melakukan safar. Arada lahu rajulun waqafahu an sayrihi. Lalu muncullah seseorang, datang seseorang ingin memberhentikan dia dari perjalanannya. Subhanallah. Ya, kalau kita diuji dengan seperti ini, barakallahu fikum, Ya mungkin diuji dari istri kita, atau seorang istri diuji dari suaminya, atau mungkin kita diuji oleh anak-anak kita, barakallahu fikum, oleh mungkin tetangga-tetangga kita, rahimani wa rahimakumullah. Ini yang harus kita lakukan. Kita harus yang sedang diuji ini melakukan penjagaan ketat hubungan diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai berkumpulnya kita menjadikan kita merugi, barakallahu fikum. Jadilah engkau seperti seseorang yang sedang melakukan perjalanan, muncul seseorang memberhentikan dia dari berjalannya. Apa yang kira-kira dilakukan? Fajtahid an ta'khudahu ma'aka wa tasiru bihi. Bersungguh-sungguhlah engkau untuk membawa dia bersamamu berjalan dengannya. Sungguh-sungguh. Dia datang ingin memberhentikan engkau dari perjalanan. Berarti Anda kan sekarang sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana perniagaan yang harus kita lakukan agar menguntungkan? Bersungguh-sungguhlah engkau untuk membawa dia bersamamu dan berjalan dengannya. Fatahmiluhu wala yahmiluka. Anda membawa dia, jangan dia yang membawa Anda, kata beliau. Fatahmiluhu wala yahmiluka. Fa in aba. Kalau ternyata dia enggan, tidak mau menolak, walam yakun fi sayrihi matma, dan dia tidak punya kemauan dan keinginan untuk melakukan perjalanan, fala taqib ma'ahu. Jangan Anda berhenti bersamanya. Jangan Anda berhenti bersamanya bila raqbid darb, dengan tanpa rombongan yang sedang melakukan perjalanan. Jangan berhenti bersamanya. Fala taqib ma'ahu. Kalau ternyata dia enggan, tidak mau digiring dibawa untuk melakukan perjalanan, atau tidak punya kemauan, maka jangan engkau berhenti bersamanya dengan tanpa serombongan rombongan perjalanan. Wada'hu wala taltafit ilaih. Tinggalkan dia. Jangan Anda kemudian bersama dia lalu ditinggalkan sama rombongan. Kan ini kalimat yang sangat agung dalam upaya menyelamatkan diri. Teman kita sudah berjalan menyelamatkan dirinya. Wah, sudah. Ada orang yang menahan kita. Ya akhi, sebentar. Ya akhi, begini. Ya akhi, begitu. Bawa dia untuk berjalan bersama rombongan. Tapi kalau dia tidak mau, kata beliau, da'hu, biarkan dia sendiri. Wala taltafit ilaih. Jangan Anda menoleh kepadanya. Fa innahu qati'ut tariq. Sesungguhnya orang ini adalah pemotong jalanmu. Perampas jalanmu. Qati'ut tariq. Anda ini sedang barakallahu fikum berjalan bersama rombongan menuju keselamatan hidup. Jangan ada orang yang menghentikan jalanmu. Barakallahu fikum. Kalau ternyata kita diuji, ayo bawa dia ikut berjalan. Kalau ternyata tidak mau dan tidak ada kemauan dan keinginan, ya sudah. Jangan Anda berhenti bersama dia lalu ditinggalkan sama rombongan. Tapi kita harus bersikap, tinggalkan dia. Dan jangan menoleh kepadanya, karena dia adalah pembegal, barakallahu fikum. Fa innahu qati'ut tariq. Walau kana mangkana, siapapun dia, jangan Anda pedulikan. Tinggalkan, barakallahu fikum. Karena dia adalah pembegal di jalanmu. Walau kana makana, siapapun dia, Barakallahu fikum. Berarti subhanallah, kita memang dididik oleh dakwah ini untuk kemudian memiliki sikap jawara. Bisa jadi orang yang membegal kita di jalan ini adalah orang yang banyak jasanya di dalam hidup kita. Orang yang banyak berbuat kebaikan, barakallahu fikum. Mungkin darinya kita mengenal dakwah ini, mengenal hidayah. Tapi kalau dia sebagai pembegal, kalau dia yang menghentikan jalan kita, lalu kemudian kita harus meninggalkan orang-orang yang sudah berlalu berjalan, maka ini adalah kerugian yang sangat. Inilah dia kerugian, penyesalan yang dalam, barakallahu fikum. Fanju biqalbik, maka selamatkanlah dirimu dengan hatimu. Wadhin yabiyaumika wa lailatak, jaga siang dan malammu. La tagrubu alaika syamsu qabla wusulul manzilat, qabla wusulil manzilati. Jangan sampai matahari tenggelam sementara engkau belum sampai ke tujuan. Fatukhat au yaqtali'ul fajar, anna laka bilihaqihim, anna laka bilihaqihim. Atau anda diambil, atau fajar sudah terbit, anda tidak mampu, bagaimana anda bisa mengikuti mereka, bergabung bersama mereka. Maksudnya terlambat. Subhanallah. Ini barakallahu fikum, pelajaran yang benar-benar berharga di dalam hidup. Ya, dari ulama kita ahlus sunnati wal jamaah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pesan yang sangat indah. Kalau kita sudah sama rombongan, Jangan sampai kita meninggalkannya karena kita bertemu bersama seseorang di jalan. Ya, jangan sampai ini pembegal yang menghalangi kita untuk selamat, barakallahu fikum. Maka jangan sampai matahari terbenam kita belum sampai tujuan. Jangan sampai kita diambil atau fajar sudah menyingsing, kita tidak mampu untuk kemudian mengejar rombongan tersebut. Inilah kerugian, kata beliau, barakallahu fikum, kerugian yang sangat di saat kita diuji dengan ada teman yang mengganggu kita untuk memperoleh bagian-bagian kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, mari kita bersama-sama untuk terus bersemangat. Semoga kita menjadi teman yang terbaik bagi teman kita, sebagaimana teman kita punya niatan yang bagus menjadi terbaik bagi temannya. Kalau ini yang terus kita bangun, insyaallah tidak akan ada, barakallahu fikum, curiga, kecurigaan. Yang ada adalah saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Terlebih anak-anak kita yang butuh bimbingan terus, yang butuh kontrol dari kita, butuh nasihat kita. Anak-anak kita yang sekarang sedang naik masa-masanya ini, ma'asyiral ikhwah, barakallahu fikum, mereka anak ahlus sunnati wal jamaah. Mereka adalah anak-anak kita semuanya, penerus kita, barakallahu fikum. Iya, jadikan mereka itu sebagai teman kita. Maksudnya, kita mengingatkan, kita menasihati, kita barakallahu fikum menegur dimanapun, kesalahan apapun, tegur, ya akhi, ya bunai, wahai fulan, ya jangan begitu. Ya, coba biasakan diri, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita misalkan tidak punya kesanggupan untuk menegur, khawatir misalkan, ya beritahukan kedua orang tuanya dengan barakallahu fikum, lemah lembut, dengan orang tua yang diberitahukan, ya tidak boleh, ini anak kita, ahlus sunnati wal jamaah. Jangan sampai kemudian kita, oh jadi enggak senang, oh jadi kita dendam dia. Jangan. Makanya disinilah kita disebutkan, kelapangan dada ini harus benar-benar kita wujudkan di dalam hidup. Jangan sempit, barakallahu fikum. Apalagi kalau anak-anak kita sedang main ini, main itu, terpleset, kena senggolan, kena batu, kena ini, kena itu. Semuanya harus kita menjadi orang yang bijak, kalau ini adalah anak-anak ahlus sunnati wal jamaah. Kalau mungkin ada yang unsur sengaja melakukan, bar misalkan kita lihat ada unsur kesengajaan, iya, barakallahu fikum, kita selesaikan, iya, kita ingatkan, kita bimbing, kita arahkan anak-anak kita. Sekali lagi, ini penerus perjuangan kita di masa yang akan datang. Maka kita jaga mereka, kita jaga segala-galanya, kita mendahului menjaga diri kita sendiri dengan ilmu dan amal, dan bisa menjadi contoh di dalam akhlak dan adab terhadap mereka. Barakallahu fikum. Sekali lagi, kita ingin menjadikan daerah kita ini menjadi surga buat kita semuanya dengan ilmu dan amal. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا، بارك الله فيكم.